Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Salah satu syariat yang mulia yang selalu ditanamkan agar bisa ditunaikan secara baik, syariat dari para anbiya, tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi syariat ini pun telah ditunaikan ketika masa kenabian Ibrahim alaihi salatu wassalam. Syariat yang dimaksud adalah al-udhiyah atau adhahi, yang berarti kurban. Ma yudbahu fil buyut yawmal id wa ayyamu tashrik taqarruban ilallah. Demikian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang bab yang berkaitan dengan masalah adhahi, penyembelihan hewan kurban. Yang dimaksud dengan al-udhiyah, ma yudbahu fil buyut, hewan yang disembelih di rumah-rumah. Yaumal id, pada hari id, Idul Adha. Wa ayyam tasyriq, demikian juga pada hari-hari tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, 13 dan berakhir pada tanggal 13 saat matahari tenggelam. Taqarruban ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata sekadar menyembelih, bukan semata sekadar membeli hewan kurban, tetapi jauh dari itu semua, rezeki yang kita dapatkan kemudian kita belikan hewan kurban dengan memilih yang paling unggul, yang paling baik, maka kemudian hewan itu disembelih. Prosesi pembelian, prosesi penyembelihan itu adalah merupakan wujud betapa seseorang yang menunaikan syariat tersebut hendaknya ia niatkan taqarruban ilallah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah maksud daripada kurban. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yana luhut taqwa minkum. Sekali-kali daging dan darah tersebut, darah itu, sekali-kali daging dan darahnya tidaklah akan sampai kepada Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian. Takwa yang berasal dari kalian. Ini menunjukkan bahwasannya kurban merupakan prosesi ibadah yang teramat mulia. Bukan semata-mata maksud penyembelihan saja. Tetapi lebih dari itu, bahwasannya prosesi tersebut akan menguji sampai sejauh mana seseorang yang menunaikan kurban itu menunaikannya dengan penuh keikhlasan. Karena sesungguhnya bukan daging dan darah hewan kurban itu yang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ghani, maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala al-hamid, maha terpuji. Tetapi yang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ikhlasu fiha. Keikhlasan orang yang menunaikan amalan tersebut. Wal ihtisab wan niyah as-salihah. Pengharapan dari orang yang menunaikan kurban itu sendiri. Dan niat yang baik dari orang yang menunaikan prosesi kurban tersebut. Inilah hakikat kurban yang merupakan syariat sejak Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saffat berfirman, di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Anni azbahuka fandur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'Allah minas sabirin. Dalam surat As-Saffat ayat 102 ini, kita temukan ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengungkapkan tentang dialog antara seorang ayah dengan seorang anak. Dan dari sinilah syariat berkurban itu kemudian bisa tertunaikan hingga masa sekarang. Maka ketika anak itu, yaitu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, tumbuh dewasa, sampai pada usia ia sanggup untuk berusaha bersama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ayahnya. Qala, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, ya bunayya, Wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka lihatlah, perhatikanlah apa pendapatmu tentang mimpi tersebut. Maka jawab Nabi Ismail alaihi salatu wasalam, qala ya abati. Wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar. Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kerjakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadamu. Satajiduni insya'Allah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Dialog yang sangat indah. Komunikasi yang sangat luar biasa antara seorang ayah dengan seorang anak. Dan kita dapati bagaimana seorang anak yang penuh adab, seorang anak yang sedemikian memiliki akhlak yang mulia, akidah yang sahihah, keyakinan yang sedemikian lurus, mendorong kepada sang ayah untuk tidak ragu, untuk tidak sedikit pun ragu untuk menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sepenggal kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala cantumkan di dalam Al-Quran, yang kemudian kisah ini dijadikan sebagai titik tolak bahwasannya syariat berkurban adalah syariat para anbiya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian meneruskan dan menghidupkan syariat ini sampai kepada kita umatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa menjadikan amalan tersebut menjadi amalan yang akan menaikkan derajat ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atqakum, adalah orang yang paling takwa, paling tinggi derajat ketakwaannya. Dan syariat berkurban adalah syariat yang akan mengantarkan pelakunya untuk menjadi orang yang bertakwa. Selain tentunya amalan-amalan lain seperti sholat, puasa, dan ini termasuk kurban adalah satu di antara sekian amal kebajikan yang akan mengantarkan pelakunya meraih ketakwaan yang hakiki. Maka sebagaimana tadi disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya sekali-kali bukan daging darahnya yang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walakin yanaluhut taqwa minkum, akan tetapi takwa dari kalian itulah yang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berkurban, hikmah daripada berkurban akan membangun jiwa ikhlas. Karena sesungguhnya seseorang yang akan berkurban, ia dituntut untuk menunaikan kurban itu dengan landasan keikhlasan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, di dalam Al-Quran terjemahan Kementerian Agama, An-Nusuk, diterjemahkan ibadah. An-Nusuk, pengertian secara letterlek adalah penyembelihan. Maksudnya adalah kurban. Sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya semata karena Allah, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mengarahkan segenap ibadah, salatnya, penyembelihannya, hidup dan matinya, ditujukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam surat yang lain, ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah engkau li rabbik, karena Rabbmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Penyembelihan an-nahar dengan az-zabah. Kalau az-zabah seperti menyembelih kambing, kepalanya dipegang, perutnya diinjak, kemudian pisau digorokkan ke lehernya. Itu penyembelihan az-zabah. An-nahar, penyembelihan yang biasanya dikenakan kepada leher unta, karena unta itu disembelih tidak dalam keadaan berbaring. Unta disembelih dalam keadaan ia berdiri. Jagalnya langsung menusukkan pisau yang seperti obeng itu yang agak panjang, ditusukkan ke lehernya, kemudian ditarik, maka kemudian unta pun akan jatuh terkulai ke bumi. Ini an-nahr. Az-zabah wan-nahr. Sama-sama diartikan di dalam bahasa Indonesia dengan penyembelihan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, fasalli li rabbika wan-har. Maka salatlah engkau karena Rabbmu, karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan berkurbanlah juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya seseorang yang berkurban, niatnya tidak ikhlas karena Allah. Berkurban niatnya karena dalam rangka sum'ah, ingin amal perbuatannya didengar orang. Berkurban dalam rangka riaan, ingin perbuatannya dilihat oleh orang. Atau yang sifatnya mujarrad adah. Berkurban hanya karena mengikuti kebiasaan tradisi yang berlaku di satu daerah. Maka bukan berkurban yang seperti itu yang dikehendaki oleh syariat. Tetapi yang dimaksud kurban di sini adalah kurban yang dilandasi keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya para ulama mengingatkan kepada kita untuk tidak mengungkit-ungkit harga binatang yang akan kita kurbankan. Tidak menyebut-nyebut. Tidak lantas kemudian ada penyesalan. Wah, saya kenapa tidak beli di lapak sana saja yang harganya lebih murah. Ya, saya beli di sana kemarin harganya sekian. Padahal ia sudah menyatakan apa yang ia beli untuk ia kurbankan. Ya, tidak demikian. Ya, justru semestinya sebagai seorang muslim, ketika ia mendapati hewan kurban dengan harga yang pantas, dengan harga yang ya mungkin menurut anggapan kita itu adalah sesuatu yang tinggi harganya, tetapi justru itulah yang terbaik. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis disebutkan di antara kriteria hewan kurban disebutkan samin, atau di dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain disebutkan saminain. Saminain, saminain. Saminain dengan sin, maknanya keadaan tubuh hewan itu samin, gemuk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban 2 kibas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban 2 domba. Yang kedua domba ini saminain. Gemuk. Berdaging. Dalam riwayat yang lain, lafad yang lain, saminain. Fa, pakai titik 3. Saminain. Artinya, pendekatannya adalah pendekatan harga. Saminain, harganya yang memang tinggi. 2 hal ini oleh para ulama masuk dalam kategori pemilihan hewan kurban. Bisa saja seseorang membeli hewan kurban saminain, harganya tinggi, tetapi belum tentu bisa mendapatkan dagingnya. Artinya mungkin gemuknya biasa-biasa saja. Karena harga itu kadang dipengaruhi oleh faktor yang lain. Entah mungkin transportasinya, entah mungkin ketersediaan barang yang dijual. Ya, semakin sedikit barang yang dijual akan semakin bisa mendongkrak, menaikkan harga. Ya. Atau karena sebab-sebab yang lain. Ya. Nah, 2 kriteria ini, saminain atau saminain, keduanya menjadi kriteria dalam memilih hewan kurban. Dan bagi seorang muslim tidak akan menyesal kalau ternyata ia harus membeli hewan kurban itu saminain dengan harga yang tinggi. Kenapa? Karena ia sudah meniatkan. Apa yang ia kurbankan adalah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia tidak akan menceritakannya kepada orang lain. Ia tidak akan kemudian mengungkit-ungkit dan membanding-bandingkan harga hewan kurbannya dengan yang lainnya. Karena sesungguhnya apa yang sudah ia beli akan ia persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan itu akan mengangkat derajat ketakwaannya. Maka sungguh amat merugi ketika seseorang menyembelih bukan karena Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, la'anallah man zabaha li ghairillah. Allah mengutuk, melaknat orang yang menyembelih kurban yang penyembelihannya itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. maka kurban adalah prosesi untuk membangun jiwa ikhlas kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata yang ia atau yang kita kerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya amalan kurban ini sekali lagi bukan dagingnya, bukan darahnya yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketakwaan dari kita. Maka hikmah dari berkurban ini adalah membangun jiwa ikhlas yang ada pada diri kita. Jiwa ikhlas untuk mengorbankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Segenap apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, itu kita tunaikan. Itulah hakikat daripada berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada kita dengan menumbuhkan keikhlasan di dalam berkurban. Kemudian di dalam syariat berkurban, selain jiwa keikhlasan, juga kita dituntut untuk senantiasa mutaba'ah, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika kita memilih hewan kurban, tentu kita tidak sembarang memilih. Karena ketika kita menentukan hewan kurban, itu ada ketentuan-ketentuan yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah ditetapkan. Dari sisi usia hewan kurban itu ada ketentuannya. Kambing, sapi, unta ada ketentuannya. Demikian juga dari kondisi fisik hewan tersebut ada ketentuannya. Tidak boleh kemudian hewan tersebut misalnya ompong atau belum tumbuh masanya atau dalam keadaan cacat, matanya cacat satu dan seterusnya, kurus tidak ada tulang sumsumnya dan lain-lainnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang hewan-hewan yang dijadikan untuk kurban yang tidak memenuhi kriteria. Artinya, ketika seseorang akan berkurban, ia harus ittiba'. Ia harus menunaikan kurban itu berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan waktu penyembelihannya pun harus mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selesai menunaikan salat Id, kemudian beliau melihat ada seekor, ada hewan kurban yang sudah disembelih, maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan, barang siapa yang menyembelih hewan sebelum sholat Id ditunaikan, maka hendaknya ia menyembelih, menyembelih ulang sebagai ganti yang telah disembelih sebelum sholat Id. Ini artinya bahwasannya ketentuan dalam penyembelihan pun, ketentuan waktu dalam penyembelihan pun ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maknanya kita dididik untuk ittiba. Kita dididik untuk tidak liar. Artinya liar mereka-reka dengan hawa nafsu kita, mereka-reka dengan pikiran kita, dan reka-reka itu kemudian diwujudkan dalam bentuk penyembelihan, yang demikian ini tidak dibenarkan. Ketentuan waktu, ketentuan fisik yang disembelih, hewan kurban yang disembelih, ketentuan pembagiannya pun, daging yang didistribusikan itu pun sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Diberikan ke fakir miskin, diberikan kepada kaum muslimin dan yang lainnya. Distribusi itu sudah ada. Dan hewan kurban atau apa yang ada di pada hewan kurban itu tidak lantas kemudian dijadikan transaksi. Tidak boleh. Tidak boleh dijadikan transaksi. Jual beli. Sebagaimana sebahagian kaum muslimin memanggil tukang jagal. Kemudian nanti kepala, kulit, kaki hewan kurban itu diserahkan kepada penjagalnya sebagai upah. Sebagai upah penyembelihannya. Ini sudah transaksi namanya. Ini sudah transaksi. Yang demikian ini tidak diperbolehkan. Ketika Rasulullah SAW mewakilkan penyembelihan itu kepada menantu beliau, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di antaranya beliau meminta untuk menyembelihkan sisa unta yang masih hidup, kemudian membagikan dagingnya kepada fakir miskin, dan tidak memberikan dari apa yang ada pada hewan kurban itu kepada penjagalnya. Ini adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga bagi orang yang berkurban, ia dididik untuk mencintai sunnah nabinya. Ia dididik untuk menepis hawa nafsunya untuk agar ia mengikuti tuntunan Nabi. Ia dididik untuk tidak liar pikirannya. Dan ia mendidik diri untuk tunduk segenap pikiran kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yaitu ikuti ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sudah mengikuti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah hikmah berkurban, mendidik kita untuk selalu ittiba', mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hawa nafsu kita tunduk, pikiran kita tunduk kepada apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hikmah lain seseorang berkurban. Manakala ada seseorang berkurban tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana dalam kisah hadis yang sahih tadi, seseorang menyembelih di luar waktu atau sebelum waktu yang ditentukan, maka kata Nabi SAW, dia harus menyembelih ulang sebagai ganti dari yang telah disembelih karena batas waktu yang belum ditentukan. Demikian juga seseorang yang menyembelih di luar waktu setelah tanggal 13, maka itu bukan kurban. Demikianlah bagaimana syariat itu harus ditetapkan. Harus melalui bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita, panutan kita, contoh kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, bagi kalian, ada pada diri Rasul itu uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Manakala kurban kita ingin diterima, manakala kurban kita ingin mengangkat derajat takwa kita, maka penuhilah ketentuan-ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam berkurban. Sehingga kurban kita tidak sia-sia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kurban kita tidak dijadikan sebagai amalan yang tertolak. Karena menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hikmah lain dari berkurban, yaitu kurban mendidik kita untuk memiliki jiwa sosial. Jiwa sosial. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia menyatakan, amarani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala al-masakin wa la'utiya fi jazaratiha syai'an minha. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk menyembelih unta-unta yang tersisa. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangan beliau sendiri berapa puluh unta. Kemudian sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menyembelih. Maka selain perintah untuk menyembelih dalam hadis ini dijadikan oleh para ulama dalil sebagai mewakilkan penyembelihan. Dibolehkannya kita untuk mewakilkan penyembelihan. Ia berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menyembelih sisa unta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pula untuk membagikan daging hewan kurban tersebut. Untuk membagikan kulit hewan kurban tersebut. Demikian juga untuk membagikan apa yang melekat pada hewan kurban tersebut. Apa saja yang melekat pada hewan kurban tersebut. Bagikan kepada siapa? Al-masakin. Orang-orang miskin. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang, wa la'utiya fi jizaratiha syai'an minha, dan jangan memberikan upah kepada jagal, memberikan upah dengan apa yang terdapat pada hewan kurban itu kepada jagal. Ini ketentuan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syahid daripada hadis ini yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'alal masakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk membagikan, mendistribusikan dagingnya, kulitnya, dan apa yang melekat pada hewan kurban tersebut kepada orang-orang miskin. Boleh orang yang berkurban mengambil apa yang ia inginkan, boleh. Namun manakala ingin dibagikan, maka bagikan kepada masyarakat sekitar, kepada kaum muslimin sekitarnya. Meskipun para ulama ada yang membolehkan membagikan kepada orang non-Islam yang tidak memerangi kaum muslimin daging kurban tersebut. Dari hadis ini menunjukkan dimensi sosial dari kurban itu. Dan di dalam konteks dakwah, ini akan sangat baik, untuk menunjukkan bahwasannya kita orang-orang yang bergerak di dalam dakwah as-salafiyah menunjukkan kepedulian, kepada kaum miskin melalui syariat berkurban ini. Ini termasuk hikmah dari kurban. Selain itu juga, selain dimensi sosial, kurban ini pun mendidik kita untuk sayang, menyayangi kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kepada hewan yang akan kita kurbankan sekalipun, kita tetap menumbuhkan sikap rahmah. Di mana menumbuhkan sikap rahmahnya? Yaitu ketika menyembelih alat yang kita gunakan untuk menyembelih itu dipertajam. Alat untuk menyembelih itu ditajamkan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha agar mempertajam pisau yang akan beliau gunakan untuk menyembelih hewan kurban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ishadhiha bihajarin." Tolong asahkan pisau ini dengan batu. Beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha untuk menajamkan pisau yang akan dikenakan kepada hewan kurban tersebut. Menunjukkan sikap rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hewan yang disembelih itu tidak kemudian berlama-lama disakiti. Jangan sampai pisau yang digunakan tumpul derajatnya sama dengan gergaji, sehingga kalau digorokkan ke leher, hewannya bertambah kesakitan. Ini bukan yang dididikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ini merupakan wujud kasih sayang kita, wujud tidak adanya penyiksaan, pesakitan dalam syariat ini. Selain kasih sayang kepada sesama umat manusia, juga kasih sayang kepada hewan kurban itu sendiri. Bahkan para ulama ada yang memberikan nasihat agar hewan-hewan kurban yang akan disembelih, yang sedang menunggu giliran, tidak tidak ditempatkan sehingga ia bisa melihat ya, sesama hewannya disembelih. Ya, tidak melihat ya, hewan yang disembelih tersebut. Dijauhkan dari tempat penyembelihan. Itulah bentuk kepekaan, ya, sifat rahmah yang diajarkan di dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait hikmah di dalam berkurban. Mudah-mudahan pencerahan ini bisa lebih mendorong, lebih memantapkan kita untuk bersemangat menunaikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kurban ini menurut para ulama merupakan hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.